Halaqah yang kelima, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa idza adnaba astaghfar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa yang telah dilakukan. Dan makna istighfar mengandung dua perkara. Yang pertama adalah memohon kepada Allah supaya ditutupi dosa tersebut. Karena istighfara berasal dari kata ghafara yang artinya adalah menutupi. Ketika seseorang mengatakan astaghfirullah, berarti dia telah memohon kepada Allah supaya Allah SWT menutupi dosanya. Ditutupi kemaksiatan yang dia lakukan dari mata manusia, sehingga tidak diketahui, sehingga tidak terbongkar kemaksiatan tersebut. Seorang yang mengatakan astaghfirullah, maka dia telah memohon kepada Allah supaya dosanya ditutupi oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, makna istighfar adalah memohon supaya dosanya dihapus, sehingga dosa yang sudah ditulis oleh Allah SWT, meminta supaya catatan tersebut dihapus dari catatan amalnya. Sehingga kelak di hari kiamat tidak akan diadab oleh Allah SWT dengan sebab dosanya. Fa inna haula'i ats-tsalats unwanu sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah alamat atau ciri-ciri dari kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang apabila diberi, bersyukur, dan apabila mendapatkan musibah dia bersabar, dan apabila dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadamu, kepada ketaatan. Beliau, semoga Allah merahmati beliau, kembali mendoakan kepada kita, supaya Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita, kepada ketaatan. Yaitu mengilmui kebenaran, dan mengamalkan kebenaran tersebut. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.